kita. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Akhadna min adillati al-qiyas, allati tathbit al-qiyas min al-Qur'an wa sunnah. Min al-Qur'an qawluhu ta'ala والميزان الشاهد والميزان نعم والميزان ميزان الذي توزن به الأمور ويقاس به بينها نعم منه قال تعالى منه. نعم يعني تشبيه بين ابتداء الخلق و إحياء الأرض. طيب والآية أيضا نعيده تشبيه بين إعادة الخلق بابتدائه. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الآية قبلها تشبيه بين إحياء. فأحيينا به الأرض بعد موتها يعني إحياء الأرض كذلك النشور وإحياء الأموات. نعم تشبيه. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور تشبيه بين إحياء الأرض والنشور يعني إحياء الأموات كما بدأنا أول خلق نعيده تشبيه بين ابتداء الخلق أو إعادة الخلق. نعم بابتداء الخلق. نعم من حيث القياس نقول فأحيينا في الأرض بعد موتها كذلك النشور يعني تشبيه النشور تشبيه إحياء الأموات بإحياء الأرض. نعم وما بدأنا ولا خلق نعيده تشبيه إعادة الخلق بابتداء الخلق. نعم من أدلة السنة حديث سألته عن الصيام عن أمها وعلى موتها. نعم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرأيتي ما حفظت الحديث المين في تشبيه بين ماذا وماذا في الحديث بين قضاء الدين أو تشبيه بين ماذا قضاء تذكر الصيام بالدين. نعم تشبيه بين قضاء الصيام عن الأم بقضاء الدين. تحفظ الحديث رأيتي لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. نعم. والحديث الثاني الذي ذكره الشيخ تشبيه بين نزع العرق في ماذا وماذا؟ نزع العرق في نزع عرق، يعني تشبيه بين نزع العرق في الذي قاس ماذا؟ المقيس ما سمعت المقيس عليه ما هو المقيس وما هو المقيس عليه؟ الإبل المقيس أو المقيس عليه؟ عندك قياس يا مانا عندك قياس كم بدنا يا مانا؟ عندك قياس dikias onta atau orang yang dikias? Hah? Orang yang dikias, al-maqis dikias ke onta. Fa'allahu nazha'u 'irq. Faqala an-nabi hadha nazha'u 'irq. Hadha waladuk nazha'u 'irq. مثل ما حصل لي للإبل وجود أورق بين الحمر نزعوا عرق. أنا مو بزا ورنة هيتام بدل كمو بوتيش ميراح يعني بوتيش نزعوا عرق mengikut ke salah satu usulnya di atas. Seperti halnya ada أورق di ibil, sekawanan ibil yang humur warna merah karena nazah irq. Naam. Wa min aqwali sahabah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa min aqwali sahabati ma jaa'a عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفحم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قيس الأمور عندك وأعرف الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. Baik, sebelum lanjut mendalami pendalilan dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah lewat, tadi sudah kita merujuk. Jadi hadis nazar irq itu, ya, yang dikias adalah al-maqis adalah munculnya aswad pada anak orang yang putih itu, karena dia heran. Nabi memahamkan kepada dia itu bisa terjadi karena mengikut nazawir, mengikut kenasabnya. Usul nasabnya di atas ada yang seperti itu. Sebagaimana makis alai yang jadi dasar kias adalah apa? Onta, karena ada aurok, ada yang kehitaman di tengah onta-ontanya yang warna merah. Karena mengikut ke salah satu usul nasabnya di atas. Jadi al-makis yang dikias adalah orang. Keturunan orang itu al-maqis alai adalah keturunan unta. Kemudian hadis sebelumnya yang al-maqis yang dikias adalah qada saum. Ya. Qada saum anil mengqada puasa ibu. Nah, dikias ini maqis boleh. Al-maqis alaih yang jadi dasar qiyas, dikiaskan atasnya kan qada ad-dain, melunasi utang. Dan ini sudah dijelaskan bahwa berdasarkan hadits Aisyah bahwa ini khusus untuk wali. Wali mengqadha puasa orang mati. Nah, ahli waris. Nah, bukan sembarang orang. Kemudian dua ayat. Allahul ladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqna ila baladin mayyitin fahyina bil ardi ba'da mautiha. Kadzalikan nusyur. Kita Allah mengatakan fa'ahyina bihil ardh, kemudian kami hidupkan dengan air hujan itu bumi. Pada mati setelah mati yang ditandusnya, kata alikan nusyur, demikian pula kebangkitan. Jadi al-maqis adalah kebangkitan, yakni ihya al-amwat. Nah, al-maqis ada yang dikiaskan atasnya adalah ihya al-ardh. Nah, ihya al-ardh, hewan Allah menghidupkan bumi itu dilihat oleh semua orang, nyata, realitas. Maka dijadikan dasar untuk memahamkan mereka agar mengimani bahwa demikian pula akan terjadi dengan ihya al-amwat, dihidupkannya kembali orang mati, seperti itu. Kama bada'na awala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mengawali penciptaan nu'iduh, demikian pula kami akan menghidupkannya kembali. Jadi i'adatul khalq, menghidupkan kembali makhluk dari kiamat, al-maqis, itu yang dikias. Yang dikias, al-maqis alaihi adalah bada'na awal khalqin, ibtida' al-khalq. Nah, sebagaimana orang-orang menyaksikan nyata, sebagaimana Allah mengawali penciptaan, mereka semua diciptakan oleh Allah, dari tidak ada ke ada, itu tidak bisa diingkari. Allah memahamkan kepada mereka bahwa begitu pula nanti ketika telah mati akan Allah hidupkan sama seperti sekarang mereka dihidupkan, diciptakan oleh Allah padahal tadinya tidak ada. Allah kuasa menciptakannya jadi ada. Demikian pula nanti setelah mereka mati Allah kuasa untuk menghidupkan kembali. Sebenarnya seperti halnya Allah kuasa menciptakan mereka sekarang. Nah, begitu. Ya. Kemudian dan berikutnya adalah min aqwal as-sahabah, dari ucapan para sahabat yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada kitabnya yang ditulis dikirim kepada Abu Musa al-Ash'ari fil qada, dalam masalah al-qada, yang dalam masalah al-qada dalam hal memutuskan permasalahan, ya, sebagai seorang qadhi dalam memutuskan perkara hukum. Nah, qal Umar bin Khattab mengatakan thumma al-fahma, kemudian gunakanlah pemahaman fima adla alaika, fima dalam masalah adla alaika yang datang atasmu, menimpamu, masalah yang menimpamu yang harus engkau beri keputusan hukum. Mimma warada alaik, dari apa-apa yang datang atasmu. Mimma laysa fi Qur'ani wala sunnah, dari hal-hal yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam sunnah. Thumma qayisil umura indak, kemudian qayis, timbanglah, kiaslah, bandingkan, samakan perkara-perkara di sisimu. Wa'arif al-amthala, wa'rif al-amthala. Kenalina ketahui dal amthal, hal-hal yang serupa. Thumma i'mad fima tara, kemudian i'mad bersandarlah engkau fima tara, dalam hukum yang engkau lihat, yang engkau pandang. Ila ahabbiha ila Allah, yang engkau pandang itu lebih dicintai oleh Allah. Wa asbahiha bil haqq, dan itu lebih menyerupai al-haq. Engkau jadikan itu sebagai sandaran. Yang engkau lihat berdasarkan kias tersebut, ya, disamakan dengan yang semisal dengannya. Secara kias, hukum yang engkau pandang itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih serupa dengan al-haq. Nah. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. نعم kata Ibn Qayyim, ini adalah kitab yang mulia, talaqqahu al-ulama'u bil-qabul, diterima dengan baik oleh ulama, diterima dengan baik oleh ulama, kitab Umar bin Khattab yang di kirim kepada Abu Musa al-Asy'ari, dan jadikan sebagai dasar beramal dalam masalah kias. Nah, mikro. Rahaka al-Muzani an al-fuqaha min asri sahabati ila yawmihi ajma'u ala anna nazir al-haqi haqqun wa nazir al-batili batilun wa sta'amalu al-maqayisa fil fiqhi fi jami'il ahkan. Al-Muzani menghikayatkan bahwasanya para fuqaha sejak dari generasi sahabat ila yaumihi, sampai generasinya dia. Al-Muzani itu salah satu ya murid sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzani salah satu murid ya dan sahabat Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan bahwa fuqaha sejak dari masa sahabat, generasi sahabat sampai generasinya dia, maksudnya dia berarti generasi, ya, generasi itu Syafi'i Imam Ahmad. Nah, ajma'u, mereka ijma' ala anna nadhir al-haqqi, bahwasanya nadhiran, anna nadhir al-haqqi haqqun, yang serupa, yang semisal dengan al-haq, itu juga hak. Yang serupa dengan kebenaran itu juga kebenaran. Nadhir al-batil batilun, dan yang serupa, yang semisal dengan kebatilan itu juga batil. Ya, ini kias, taswir. Nah, taswiyatun baina ilhaqun baina mala baina far'in bi'ah aslin fi hukmin bi'illatin jami'atin bainahuma wasta'malu al-maqayisa, dan mereka menggunakan kias-kias fil fiqhi, dalam masalah fiqhi, fi jami'il ahkam, dalam seluruh hukum-hukum syariat. Nah, jadi sampai eranya Imam Ahmad Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ya, empat madhab ini, dari mulai dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya, ya, yani imamnya Imam Abu Hanifah, sampai eranya Imam Abu Abdillah, Imam Ahmad, nah, Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua dalam fikih menggunakan kias. Nanti kemudian datang berikutnya eranya, yang datang sebetulnya itu era yang menolak itu adalah yang menolak kias adalah Al-Zahiri. Al-Zahiriyah Ibn Hazm. Nah, Ibn Hazm dan kawan-kawannya. Nah, dan mereka keliru di sini. Sudah kita lewati. sebagaimana kelirunya ashabul ra'i, ahlul kufa, ahlul kufa ashabul ra'i, yang dikatakan ashabul ra'i karena banyak menggunakan ra'i logika dan banyak mengkias. Nah, dari Hanafiyun, mengikut Imam Abu Hanifa. Nah, sudah kita lewati bahwa al-wasat yang adil dalam menggunakan qiyas seperti kata Imam Syafi'i yang digunakan pada kondisi darurat seperti Imam Ahmad ihdar al-kalam fil mujmal wal qiyas, ya, ada kalimat-kalimatnya yang mengingatkan agar hati-hati berbicara masalah mujmal dan masalah qiyas. Nah, tetapi ada juga dari Imam Ahmad menggunakan kutipan bahwa beliau berdalil dengan qiyas, artinya qiyas yang benar. Nah, tidak sembarangan. Qiyas yang wadih, yang jali. Nah. Baik, syurutul qiyas. Syurutul qiyasi. Lil qiyasi syurutun minha al-awwalu alla yusajima dalilan aqwa minhu. Fala ya'tibaru bi qiyasin yusajimun nasu yusajimun nasa من النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس ويسمى القياس المصادم القياس نعم أو سمى القياس المصادم ويسمى القياس المصادم المصادم المصادم لما فاسدة. طيب مثاله أي قال يصيح أن تزوج المرأة الراشدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها غير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم. شرط قياس memiliki syarat-syarat untuk bisa dijadikan sebagai dalil. الشرط الأول أن لا يصادم دليلا أقوى منه. قياس itu tidak membentur, ya, tidak menabrak dalil yang lebih kuat darinya, fala atibara bi qiyasin yusalimun nassa, maka tidak diperhitungkan, la i'tibar, tidak diperhitungkan qiyas yang menabrak nas. Nas di sini adalah Al-Quran atau Sunnah, ayat atau hadis, itu nas. Awil ijma' atau menabrak, ya, ijma' atau menabrak aqwal as-sahabati, pendapat-pendapat sahabat. Idza qulna qaulus sahabi hujjatun, apabila kita berpendapat bahwa ucapan sahabat adalah hujjah. Dan sudah kita lewati hal ini, Ibnu Qayyim rahimahullah mimman yurajjihu anna qaulus sahabi hujjah bi syaratain. Masih ingat apa syaratnya itu? Menurut Ibnu Qayyim hujjah dengan dua syarat. Apa yang pertama? Adalah khalifah nasan. Ucapan sahabat itu, pendapat sahabat itu tidak menabrak nas dari Al-Quran Sunnah. Nah, yang kedua. Nah, adalah khalifahu sahabiyun akhar. Tidak disedisi oleh sahabat yang lain. Jika disedisi oleh sahabat yang lain, berarti ada khilaf antara dua sahabat. Maka dilihat mana yang arjah, yang lebih dekat kepada nas. Nah, jadi jika terpenuhi syarat itu, ada ucapan sahabat dalam masalah itu, dan terpenuhi dua syarat tadi, tidak menyelisih nas, dan tidak ada mukhalif dari syarat yang lain, kemudian dianggap itu hujjah, kemudian datang pendapat yang berdalil dengan qiyas menabrak ucapan pendapat sahabat tadi, maka tidak bisa. Qiyas itu tidak bisa dianggap. Yusammal qiyasul musadimu lima dzukira, dan qiyas yang menabrak, membentur apa yang disebutkan itu, hal-hal yang disebutkan itu, yaitu apa? Nas, ijma, dan qaulus sahah ashabi, ketika dikatakan itu hujjah. Nah, qiyas tersebut disebut apa? Yusamma fasidal i'tibar. Qiyas fasidal i'tibar. Rusak. Ya. Qiyas yang rusak perhitungannya. Qiyas yang rusak dalam perhitungannya. Ini tidak dianggap. Nah, tidak diperhitungkan. Fasidal i'tibar. I'tibar artinya perhitungan. Nah, yang nilai yuk dapat tidak diperhitungkan, tidak dianggap fasid dan i'tibar, rusak ya, dalam perhitungan. Nah, misal contoh ayyuqal berpendapat bahwa yasihhu, sah an tuzawijal mar'atur rasidatu, seorang wanita yang rasidah. Wanita yang rasidah. Wanita yang rasidah, wanita yang sudah balig, kemudian dia mengerti maslahat dirinya, ya. Pintar melihat maslahat dirinya, memilih laki-laki yang tepat untuk maslahat hidupnya, pasangan hidupnya. Boleh bagi dia untuk menikahkan nafsah dirinya sendiri dengan laki-laki yang dipilihnya, di ghairi waliin, tanpa wali. Tidak perlu wali. Kiasan, dengan dasar kias, dikias ke apa? Ala sihhati bai'iha ma'laha bighairi wali. Kias terhadap sahnya wanita itu menjual hartanya sendiri tanpa wali. Jadi al-maqis apa? Al-maqis sihhatu tazwijil mar'ati rasyidah nafsaha bighairi wali. Al-Maqis yang dikias adalah wanita rasyidah menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Al-Maqis alih jadi dasar kias adalah sahnya seorang wanita rasyidah menjual hartanya ya, tanpa wali. Nah, yang kedua benar. Yakni Al-Maqis alih benar. Al-Maqis alih benar. Apabila dia sudah balik dan dia rasyidah, ya, pandai mengatur harta, mengerti yang maslahat untuk hartanya, kemudian dia menjual hartanya meskipun jumlahnya besar tanpa wali, sah. Tapi ini kemudian dijadikan dasar al-maqis alaih, kemudian kita mengatakan sah juga berarti dia menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dipilihnya tanpa wali. Ya, al-maqis di sini tidak benar. Fahada qiyasun fasidul i'tibar. Maka ini qiyas yang rusak perhitungannya. Limusadamatihi, karena menabrak, membentur an-nasa. Nas. Wahuwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Wali wanita maksudnya. Tidak sah pernikahan seorang wanita tanpa wali wanita tersebut. Nah, jadi harus walinya yang menikahkan, atau dia wakilkan ke selainnya. Tapi harus wali. Nah, hadith ini adalah akhrajahul khamsah di hasyiah akhrajahul khamsah ila Nasa'i. Nasa'i ya sahih Muhammad al-Hakim. Nah, al-khamsah ila Nasa'i itu siapa? Al-khamsah. Masih ingat tak? Istrinya siapa yang dipakai oleh syekh? Di sini yang syekh nyantum siapa yang mengeluarkan? Hah? Yang syekh nyantum siapa yang mengeluarkan? Siapa lagi? Siapa lagi? Nama aja. Siapa lagi? Ahmad. Sama ya, lagi begitu. Itu aja ya. Terus Ibn Hibban. Ada yang mungkin dari Al-Bani di sini. Hadisnya sahih. Nah, Al-Khamsah dia mengikuti mungkin istilahnya Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Bulughul Maram. Al-Khamsah itu Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Tapi diperjualikan Nasa'i. Berarti cuma Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Abu At-Tirmidzi, dan Ibn Majah. Nasa'i dikeluarkan. Nah, hadisnya sahih. Hadis ini ma'ruf sahih. Dan inilah madhab jumhur. Madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Nah, yang menyelisihi tiga imam tersebut adalah satu imam madhab sebelumnya, itu Imam Abu Hanifah. Ini madhab Abu Hanifah yang membolehkan al-mar' al-rasidah tuzawwiju nafsaha dengan qiyas. Nah, di sini ya jatuhnya yakni banyaknya kelemahan pada madhab Abu Hanifah Hanafiyun karena ya banyak qiyas. Nah, banyak kias. Kias yang menabrak nas. Nah, kiasnya ro'yunya Abu Hanifah di sini keliru. Ijtihad dari beliau. Nah, kita sudah dengar kiasnya bagaimana. Dikias kepada sahnya wanita itu menjual hartanya. Tanpa izin wali. Tapi ternyata kias ini dalam masalah ini menabrak nas, karena ada nas yang sahih. La nikah illa bi wali. Jadi jika ada orang yang kemudian misalkan sudah terlanjur melakukan pernikahan di atas madhab Abu Hanifah dengan kias ini tadi, kemudian di belakang dia bertanya tentang pernikahannya dan kita menyampaikan kepadanya hadis yang sahih dari Nabi SAW, la nikah illa bi wali, berarti pernikahannya tidak sah, kan begitu. Bagaimana hukum pernikahannya? Selama dia ketika menikah memang berdasar pada madhab ini, ya, karena dia mengikuti fuqaha yang mengikuti madhab Abu Hanifah dengan qiyas, menyangka itu boleh, berarti syubhat. Maka pernikahan orang itu statusnya apa? Syubhat. Jangan katakan zina, berarti Anda berzina selama inilah. Dia tidak sengaja. Dia menyangka madhab itu benar. Dia menyangka pernikahannya sah. Nah, jadi kita menghukuminya nikah syubhat. Nikah syubhat itu tidak sah. Berarti harus diulangi. Diperbaharui kembali pernikahannya. Keduanya harus berpisah. Ya, sampai memperbaharui kembali pernikahannya dengan cara yang sah, yaitu dengan wali. Tetapi jika terlanjur ada anak yang lahir dengan pernikahan itu, anak itu anak syubhat. Statusnya seperti kata Syafi'i, Imam Syafi'i, sah. Anak itu sah. Dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi tidak berstatus zina anaknya, tapi sah disebabkan kepada ayahnya. Nah, karena nikahnya nikah syubhat. Beda jika ada orang yang melakukan pernikahan dalam keadaan tidak mau tahu, pokoknya saya mau sama dia, harus jadi pernikahan, tidak mengerti mazhab ini, mazhab yang penting mau gitu, dipaksa saja yang penting menikah, lari melarikan diri menikah berdua gitu. Nah, tidak ada dasar ilmu, tidak ada dasar ini sama sekali, sengaja melakukan itu zina. Nah, baik. Kami sah. Nah, natafi. Natafi, barakallahu fiik, subhanallahi walhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.